Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya aborsi sebelum ruh ditiupkan, katanya dengan alasan tertentu, itu hukumnya berdosa atau tidak? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Tapi kalau berdosa, apakah bisa disamakan dengan dosanya berzina? Katanya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arif di PSG. Jadi barangkali ini terlambat di dalam mendengar pengajian ini. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya, waduh panjang ini kalau dimulai dari awal. Kalau memang lebih tuntas karena pembahasan fikih tidak boleh sepotong ya. Mungkin diambil dari awal, bisa ngambil rekamannya dari ini. Jadi aborsi setelah ditiupkan ruh jelas itu adalah hukumnya haram, kecuali kapan? Di saat ibu bakal mati bahaya di saat bayi itu dilanjutkan. Kalau sebelum, kalau aborsi itu sebelum ditiupkan ruh sebelum 4 bulan, maka ditinjau jika dalam dugaan dokter bayi ibu bakal berbahaya, maka saat itu boleh digugurkan, bukan wajib dia. Boleh digugurkan pertimbangan ibu yang dalam hidupnya itu berbahaya. Tapi kan belum pasti, karena belum pasti bisa saja ibunya nanti sembuh, sehat, bayi bisa dilanjutkan. Nah, tapi kalau digugurkan dalam keadaan semacam itu adalah diperkenankan ibunya seperti itu, karena kasus ibunya yang kurang sehat, kurang mungkin itu. Itu adalah sudah kita bahas pertama awal pembahasan ini. Dan ini masih banyak lagi supaya tidak tertinggal nanti. Takut yang tidak kita sebutkan jadi boleh. Jadi ada aturan-aturannya nanti. Nah, kemudian di saat ini membuat melakukan aborsi setelah rekomendasi dari dokter yang memang secara dengan cara yang benar dengan ahlinya. Kemudian nah, pertanyaan berikutnya apa tadi? Apakah bisa disamakan dosanya dengan dosa berzina? Dosa itu menjadi gede di saat orang meremehkan dosa tersebut. Orang melakukan zina lalu bertobat, menangis, berjanji itu tidak mengulangi, akan selesai, habus. Akan tapi ada orang aborsi mengenai hal cuman begitu aja. Jadi dosa itu menjadi gede karena tingkat penyesalannya. Kalau dia mengentengkan dosa gede, biarpun itu kayaknya, kalau masalah dosanya, dosa zina adalah sangat gede ya. Dan aborsi itu sendiri, aborsi sendiri juga dosa. Apalagi aborsi gara-gara zina, zinanya sudah dosa, aborsi adalah dosa lagi. Naudzubillah min dzalik. Apalagi aborsi mengajari orang biar terus zina, lebih dosa lagi. Jadi baik itu. Jadi aborsi adalah dosa, berzina adalah dosa. Lah aborsi kalau sudah gede, nah itu setara dengan zina. Misalnya sudah tercium roh, kayak membunuh jiwa. Membunuh jiwa adalah termasuk minal kabair, dosa gede yang disebutkan oleh Al-Quran. Begitu juga namanya zina adalah dosa gede. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin.